Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-134 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, فَأَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ الْقَلَمَ atau dibaca أَوَّلُ خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ. Ada dua cara para ulama ketika mereka membaca lafaz ini, karena ini dalam hadith ya. Dalam sebuah hadith beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ أُكْتُبْ قَالَ رَبِّي وَمَاذَا أَكْتُبْ قَالَ أُكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. Nah, yang seperti ini para ulama berbeda dalam membacanya sehingga mereka berselisih pendapat tentang sebuah permasalahan, di antara permasalahan-permasalahan yang detail dalam masalah akidah, yaitu tentang makhluk apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Mereka membaca inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalamu, yaitu pena. Sehingga mereka mengatakan, oh yang pertama kali diciptakan adalah pena, al-qalam. Dan ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah bukan pena, tetapi arsh Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana mereka membacanya? Mereka membacanya, awwala ma khalaqallahul qalama. Ketika Allah pertama kali menciptakan pena. Itu di awal Allah SWT menciptakan pena. Faqala lahu, Allah mengatakan kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Qala rabbi wa madha aktub. Kemudian pena ini dengan kudratullah dia berbicara dan mengatakan, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala, Allah mengatakan, uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah. Engkau tulis takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Nah, di dalam lafaz yang lain seperti yang ditulis oleh Syekhul Islam di sini. Qala lahu uktub, tulislah. Faqala ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyam. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan uktub al-qadar ma kana wa huwa wa ma huwa kainun ila al-abad. Tulislah takdir apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai al-abad, yaitu selamanya. Hadisnya Ubadah ibn Shamit. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT menulis segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian beliau menjelaskan, fama asabal insana lam yakun liyukhti'ahu. Maka apa yang menimpa manusia, artinya yang sudah ditulis oleh Allah akan menimpa seseorang, lam yakun liyukhti'ahu, itu tidak mungkin terlepas darinya. Kalau memang di kitab tersebut, di dalam Lauhul Mahfuz tersebut, dia akan tertimpa sebuah musibah. Musibah hartanya, musibah fisiknya. Kalau memang sudah ditulis dalam kitab tersebut, dia terkena musibah, lam yakun liyukhti'ahu, maka itu tidak mungkin luput darinya. Pasti terjadi. Antum ingin ataupun antum tidak ingin, itu akan menimpa kita. Apa yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz itu akan terjadi. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan apa yang lepas darinya, maka tidak akan menimpanya. Yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz tidak akan menimpa seseorang. Maka tidak akan menimpa seseorang. Enggak mungkin terjadi musibah yang tidak tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya tertulis. Jaffatil aqlam wa tuhyatis suhuf. Jaffatil aqlam. Pena-pena telah kering. Yaitu pena penulis takdir telah kering. Wa tuhyatis suhuf. Dan telah dilipat lembaran-lembaran, yaitu lembaran-lembaran yang digunakan untuk menulis takdir, maka ini telah dilipat. Artinya semuanya sudah selesai. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan kita menjalani apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan jaffatil aqlam wa tuhyatis suhuf ini ada dalam dalil. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadisnya Abdullah bin Abbas, ketika dinasihati oleh Nabi SAW, kemudian di akhir, dikatakan oleh beliau, jafatil aqlam wa tuyat as-suhuf, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, telah kering pena-pena takdir dan telah dilipat lembaran-lembaran. Artinya sudah selesai. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ini dalil bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Ini adalah perkara yang pertama dari derajat yang pertama. Karena di sini ada, dalam satu derajat ada dua perkara. Inna dhalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian adalah di dalam kitab. Allah tulis di dalam kitab. Yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Berarti alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Dalil tentang ilmu yang demikian adalah ada di dalam kitab. Dalil tentang Al-Kitabah. Satu ayat di dalamnya ada dua perkara. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian adalah sangat mudah bagi Allah. Bukan perkara yang sulit bagi Allah untuk menulis segala sesuatu sebelum terjadi. Kalau ada di antara kita yang dikasih misalnya buku tulis dan bolpen untuk menulis apa yang ada dan apa yang sedang terjadi di sekitar. Ya, menulis tembok misalnya, warnanya apa, dan kapan dibangun, terus terbuat dari apa, dan seterusnya. Belum lagi dia berbicara tentang meja, belum dia berbicara tentang laptopnya misalnya. Misalnya dia akan kesulitan untuk mengungkapkan segala sesuatu. Apalagi untuk menulis apa yang akan terjadi. Tapi bagi Allah itu adalah perkara yang sangat mudah. Sebelum terjadinya Allah bisa tulis semua. Dan tidak ada yang ketinggalan. Sebelum terjadinya, secara terperinci Allah SWT menulisnya. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya yang demikian adalah satu yang sangat mudah bagi Allah SWT. Wa qala, dan Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa sebuah musibah di bumi dan juga pada diri kalian. Karena terkadang musibah menimpa diri kita seperti sakit misalnya, atau musibah yang menimpa bumi, bencana alam, ya tsunami atau longsor atau gempa. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Musibah orang banyak maupun yang menimpa diri kita sendiri berupa sakit misalnya, illa fi kitab, kecuali itu ada di dalam Lauhul Mahfuz, ada di dalam kitab semuanya. Min qabli an nabra'ah, sebelum Allah SWT menciptakannya. Nya di sini kembali kepada musibah. Sebelum Allah menciptakan dan menjadikan musibah tadi, itu sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allah yasir, maka yang demikian adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah SWT. Sehingga orang yang mengingat yang demikian akan menjadi ringan baginya musibah yang menimpa. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya musibah ini adalah sudah diketahui oleh Allah sebelumnya dan sudah ditulis oleh Allah dan pasti terjadi, maka ini akan membawa dia kepada hidayah, akan menjadikan hatinya tenang karena dia adalah orang yang beriman. Ana beriman dengan takdir Allah. Ya, musibah ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu apa yang ana sebagai seorang hamba, kewajiban ana adalah beriman dan bersabar. Tidak bisa kita keluar dari apa yang sudah Allah takdirkan. Kalau memang sudah Allah takdirkan musibah tersebut menimpa kita, maka harus kita hadapi dan bersabar dalam menghadapi musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah, percaya bahwasanya ini semua adalah dengan ilmu Allah dan dengan penulisan Allah, adalah dengan takdir Allah, yahdi qalbahu, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hati. Kapan hidayah Allah dan petunjuk Allah datang? Ketika kita tertimpa musibah, kalau kita beriman kepada Allah SWT. Sebagian salaf mengatakan, hadza rajulu asabahu musibah fa ya'lamu annaha min indillah wa yasbir wa yahtasib, atau kama qala. Ini adalah seorang laki-laki yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwasanya itu adalah dari Allah. Inilah orang yang mendapatkan hidayah. Wa yasbir wa yahtasib, akhirnya dia bersabar dan dia mengharap pahala dari Allah. Ini adalah dari Allah Azza wa Jal, maka ana bersabar dan ana yakin bahwasanya di dalam apa yang Allah takdirkan pasti di sana ada hikmah. Sampai di dalam takdir yang di situ adalah syar, takdir yang jelek berupa musibah, ketahuilah bahwasanya itu bukan semata kejelekan saja. Pasti di balik kejelekan tadi ada hikmahnya. Di balik musibah tadi pasti ada hikmahnya. Musibah adalah kejelekan, tapi dia bukan murni kejelekan. Di sana ada hikmah yang Allah inginkan. Di antaranya adalah Allah ingin kita kembali kepadanya. Kadang seseorang ketika lancar saja hidupnya, tidak ada musibah, menjadikan dia lalu. Tapi ketika dia mendapatkan musibah, akhirnya dia mau berdoa kepada Allah, akhirnya dia mau sholat malam, akhirnya dia mau berubah dan bertobat, dan menyadari kelalaian dia selama ini. Berarti di sini ada kebaikan bagi seseorang di dalam musibah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.